Sahabat El Nuri, simak pencerahan di pagi hari dalam Mata Kita, materi taklim dan kajian kitab, disajikan dengan ilmiah dan penuh hikmah. Setiap hari mulai jam 5.30 sampai 6.30 pagi, hanya di Radio El Nuri 918 AM, media informasi dan inspirasi.